gadis Bali, namanya si Putri. Igusti Lambat Sari, ternyata si Putri gak suka kepadaku, walasannya si Putri. Lihatlah dulu wajahmu. Aku lalu tanya pada ibu bapaknya, apakah bapak ibu gak cari menantu? Jawaban ibunya bikin panas telingaku. Ku cari menantu cuma gak kaya wajahmu. Tetap nekat, dulu wapel malam minggu, sekarang malam jumat. Tapi kalau dulu aku wapel bawa apel, tapi kalau sekarang ku bawa kemenyan. Kemenyan ku sabar di bawah meja, agar kalau si Putri duduk di atas gila-gila. Ternyata kemenyan dijilat di anjing, dia yang gak apa-apa, anjingnya yang gila. Tetap nekat, biyen apel malam minggu, saiki malam jumat. Tapi ne biyen aku apel ngawa apel, tapi ne saiki aku ngawa menyak.